السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن فلا هادي له، أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رسولا فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيري خلص صلى الله عليه وسلم محدثاتها وقال صلى الله عليه وسلم النار. Bila kita teruskan pelajaran kita Umdatul Ahkam, ya, syarahnya Umdatul Ahkam, syarahnya pakai Tambil Afham dan Tayasirul Alam. Kalau apa ditukar aja, saya ambil. Bentar ya, hidup nggak? Tuh, hidup nggak? Hidup? Nggak. Tukar-tukar aja, hidup. Hah? Hidup nggak? Hidup nggak? Hidup. Kalau apa tukar aja kan kalau kurang hidup. Sekarang hadis yang ke-275. عن عائشة رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما فرهانه درعا من حديد. Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli dari seorang Yahudi makanan dan menggadaikannya baju besi dari baju dari besi. Silakan tulis ya, singkat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sunnah Rasulullah SAW membeli dari seorang Yahudi makanan dan menggadaikannya baju dari besi Bukhari 2068 dan Muslim 1603. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Sebelum kita masuk apa faedah dari ini, sedikit pembukaan bahwasanya rohan itu gadai, kita terjemah bahasa kita, lokatan tu astubu tuwa dawam, ya, tetap dan terus menerus, ya, tetap dan terus menerus. Maka di sini diambil secara makna syar'i karena kekalnya dan tetapnya di sisi penerima gadai. Apa nama istilah bahasa lainnya, apa penerima gadai, apa namanya? Itu aja kan namanya, kan ada istilah ada penerima gadai, ya. Penerima gadai gitu. Inilah, ya, di sini diambil makna syar'i dari si bahasa ini karena dia tetap kekal di sisi penerima gadai. Jadi secara syar'i adalah menjadikan harta sebagai jaminan. Menjadikan harta, sebuah harta sebagai jaminan untuk hutang yang dia harus tunaikan, baik dari nilainya, yang mana apabila ada uzur untuk melunaskan daripada orang yang berhutang. Jadi prinsip secara syar'i menjadikan sebuah harta sebagai jaminan gitu. Menjadikan sebuah harta sebagai jaminan karena hutang yang harus dia lunasi. Karena hutang yang harus dia lunasi atau daripada nilainya jika dia punya uzur untuk pelunasan dari untuk apa apabila dia punya uzur melunasi dari orang yang punya hutang apa ya, penghutang kalau yang memberi hutang piutang ya dari yang punya hutang. Jadi menjadikan sebuah harta sebagai jaminan karena hutang yang harus dia lunasi atau daripada harganya jika dia punya uzur untuk melunasi daripada penghutang. Ya. Ini boleh dari kitab dan sunnah jema' dan qiyas sahih. Seorang apabila dia minjam uang, minjam sesuatu, dia berikan jaminan. Atau seorang juga piutang meminta jaminan. Sehingga siapa tahu nanti ada uzur untuk melunasinya. Ya mana dalil firman Allah Ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajid katiban farihanun maqbudah. Dan jika kalian pada saat safar dan kalian tidak menemukan penulis maka ya, jaminan yang mana ditetapkan Al-Baqarah 283. Kita lihat tafsir Sa'dinya Al-Baqarah 283. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, jika kalian dalam safar yang mana tidak menemukan seorang penulis yang mana untuk menulis jaminan atau kesepakatan di antara kalian, maka jaminan yang ditetapkan sehingga menjadi jaminan sisinya sehingga kembali haknya. Maka dari sini dalil bahwasanya yang memberikan gadai dan menerima gadai kalau keduanya berselisih pada ukuran apa yang digadaikan maka ucapan yang diterima lah ucapan penerima gadai gitu. Jadi kalau orang beri gadai dan penerima gadai ada berbeda pendapat nilai harganya, maka ucapan yang diterima lah ucapan penerima gadai. Di situ bahwa Allah Ta'ala menjadikan gadai sebagai ganti daripada penulisan pada catatan penerimanya. Adapun dari sunnah, ini banyak sekali yang dari Bukhari, dari Anas, qal wa laqad rahana Nabi SAW bil'au bisya'irin. Dari Bukhari, di dalam sahih Bukhari, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau, dapat Anas berkata, dan benar, Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan gandum. Dengan gandum. Ini ada juga hadis bab dan kaum muslim ijma' bolehnya menggadaikan walaupun ada perbedaan pada sebagian masalah. yang mana kadangkala dibutuhkan gada ini pada sebagian muamalah sehingga tercapai kesepakatan dan juga penulasan atau jaminan. Adapun faedah gada ini sangat besar sekali, yang mana itu jadi sebuah jaminan, kepastian yang mana tercapai untuk melunasi saat ada unzur auzur atau halangan daripada orang yang punya tanggungan tadi, dan juga agar terjamin aman, terlindungi daripada penipuan dan kebohongan orang yang berhutang, sehingga tercapailah ketenangan, ketenangan daripada piutang, terhadap orang yang meminjam uangnya gitu. Karena dikhawatirkan tadi orang yang berutang itu dia bohong atau cuma sekedar nipu saja. Di sini hadis yang kita baca tadi bahwasanya Rasulullah SAW telah membeli daripada orang Yahudi makanan dan beliau menggadaikan baju besinya. Akhwan amraqabikum, lihat di sini bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup keprihatinan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak mencukupi apa yang bisa memenuhi makanannya sehari-hari dan juga makanan keluarganya. Oleh karena inilah di sini sampai beliau pernah membeli di seorang Yahudi makanan berbentuk gandum bahan halus, beliau menggadaikannya ada sebuah benda padahal benda tersebut sangat berharga dan jihad fi sabilillah rangka menegakkan kalimat Allah Taala, yaitu baju besi yang mana beliau pakai pada peperangan. Dari hadis ini, dan faedah pertama, bolehnya gadai. Bolehnya penggadaian yang jelas ditetapkan dalam kitab suci. Yang kedua, bolehnya bermuamalah dengan orang kufar, orang kafir. Lihat di sini bagaimana Nabi SAW membeli dari orang Yahudi makanan. Membeli dari orang Yahudi makanan dan menggadaikannya dengan baju besi beliau. Nah, kita tahu secara sejarah bagaimana Nabi SAW juga berperang dengan orang Yahudi. Nabi SAW dan para sahabatnya dulu juga berperang dengan Yahudi. Artinya kalau kita pakai logika daripada orang ikhwan muslim pada hari ini, kalau kita misalnya meminum Coca-Cola, Fanta, apa jenisnya daripada produk dari Amerika, itu nanti bisa sama saja menolong mereka dan bantai orang Palestina katanya. Karena keuntungan tersebut digunakan untuk biaya perang gitu. Logika-logika yang ada pada hari ini. Sehingga mereka menyerukan memboikot daripada minuman-minuman tertentu dari Amerika. Nah, sekarang kita balikkan, apakah Nabi SAW tidak berperang dengan Yahudi? Pada zaman beliau, apa Nabi SAW tidak berperang dengan Yahudi? Apakah nanti keuntungan itu tidak digunakan untuk beli senjata atau persiapan perang mereka? Kalau memang mereka itu orang-orang ikhwan muslimun menyuruhkan boykot produk Yahudi, kenapa sekalian saja memboikot produk demokrasi? Bukankah itu berasal dari Yahudi juga? Kenapa milih-milih gitu? Tiba Coca-Cola, Fanta, atau apanya, diboikot, seruan boikot. Tapi tiba demokrasi, kenapa diboikot gitu? Bukan itu produk Yahudi juga? Juga produk yang dari lainnya, si akidah, produk yang Nasrani, misalnya membangun masjid atas kuburan, yang lain yang banyak dalam buku akidah, dan juga tabiat berlaku, yang mana banyak sebut Syekh Muhammad Wahab Najib Rahimahullah Ta'ala dalam bukunya Masyarakat Jahiliyah. Akhlak-akhlak dan perilaku yang berasal dari para orang Yahudi Nasrani dan juga orang kufar lainnya. Ini faedah yang kedua tadi, bahwa saya boleh bermuamalah orang kufar. Yang mana hal demikian bukanlah bentuk kita itu bergantung dengan mereka atau bersandar dengan mereka, ini mana dilarang. Ya. Yang mana hal seperti kata Sona'ani itu sudah ketahui secara din, secara dhurrah. Yang mana Nabi SAW para sahabatnya dulu menetap di Mekah 13 tahun. Yang mana mereka sentiasa bermuamalah dengan orang musyrikun gitu ya. Bermuamalah dengan orang musyrikun. Ya, apakah mereka berjual beli ya, atau juga yang lainnya. Tentu jelas mereka bermuamalah dengan orang musyrikun gitu. Demikian juga saat Nabi SAW berada di kota Madinah 10 tahun. Juga beliau dan para sahabatnya bermu'alah al-kitab Yahudi dan Nasara. Juga turun ke pasar-pasar mereka gitu. Nah di sini lihat bagaimana ya, faedah yang kedua bolehnya bermu'alah orang kufar. Jadi pada hari ini misalnya kita boleh ya, membeli. Jual beli daripada suatu daripada orang kufar lihat kayak datang ke tokonya atau orang Cina dijual besi boleh kita beli gitu ya walaupun barangkali ini penjualnya non muslim gitu yang jelas sekarang secara syar'i barang yang kita beli yang kita perjualbelikan bukan barang-barang yang diharamkan oleh syar'i karena nanti dalam syarat-syarat perdagangan syar'i ada barang-barang yang mana diharamkan dijual belikan seperti babi, anjing, musi, patung-patung, dan sejenisnya pada perkara-perkara yang diharamkan oleh syar'i. Faedah yang ketiga di sini bolehnya bermuamalah terhadap orang yang mana mayoritas atau dominasi harta dia itu haram. Selama belum diketahui bahwasanya ya inti daripada suatu yang dimuamalahkan tadi haram. Jadi misal kayak gini, kita kenal dengan seorang teman, tetangga, dia pegawai bank. Di mana kita secara syar'i mengatakan bank riba bank adalah haram. Nah, ternyata orang ini kita tahu kerjanya cuma satu-satunya pegawai bank, nggak ada bisnis sampingan, nggak ada usaha sampingan murni dari uang bank dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang bolehkah kita bermuamalah kepada dia? Ya, misalnya dia kita jualan minyak wangi, dia beli minyak wangi kita, gimana? Siapa tahu di uangnya ada uang bank gitu kan? Kita jualan peci, jualan baju, jualan apa gitu kan? Datang yang beli kita ini pegawai bank gitu, dan kita tahu cuma kerja di bank saja, tidak ada sampingan lain. Boleh? Maka jalan yang ketiga ini boleh. Jawazu mu'amalati man akthara maluhu haram. Bolehnya bermu'alah ada orang yang mayoritas dominasi harta di haram. Ya. Berkata Sana'ani rahimahullah, wa fi bidalil ila adami nazar ila kafiyati mu'amalatihim fi anfusihim. Fa'innawam il-ma'lum annawam yabi'una khumur wa yakuluna suhf wa yakbidna'u. Walakin laysa lana bahthu an mu'amalatihim wa an kafiyati dukhul mali ila aydihim bal nu'amiluhum mu'amalatan fi man fi yadihi milkau al-halal hatta bayna lana khilafu mithlu dhulmah. Jadi kata Imam Sana'ani rahimahullah, di sini juga dalil bahwa tidak perlulah terlampau mendalami, terlampau meneliti atau menelusuri kepada tata cara praktek mereka muamalah mereka pada mereka tersebut gitu atau terlampau mengejar-ngejar gitu ini uang dia uang mereka ini dari mana asalnya ini? Dia kok seorang belanja sama kita kita punya warung ini pegawai bank ini dari mana asal uang dia gitu kan hal ini tidak perlulah meneliti bagaimana tata cara muamalah mereka pada diri mereka yang mana sudah maklum diketahui bahwa mereka kalau kita tadi menjual khamar, memakan yang kedustaan, kebohongan, menguasainya, maka tidak perlu bagi kita untuk terlampau membahas. Membahas dan perpanjang tentang muamalah mereka dan bagaimana masuknya harta itu kepada tangan-tangan mereka, terkumpulnya harta di tangan mereka. Bahkan kita tetap bermuamalah mereka, muamalah yang mana siapa yang siapa di tangannya pemilikan secara halal, sehingga jelas bagi kita penisian secara syar'i, ya, seperti misalnya kalau ada unsur kezaliman. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat dalam hadis ini, bahwasanya dalam hadis tersebut tidak ada dalil bolehnya menjual beli senjata terhadap kufar. Dalam hadis tersebut tidak ada dalil bolehnya menjual beli senjata terhadap orang kufar. Kenapa demikian? Karena di sini baju besi bukan termasuk senjata. Ya. Dan juga gadai bukanlah jual beli. Dan juga gadai bukanlah jual beli. Yang mana di sini Nabi SAW itu menggadai baju besinya. Ya. Yang mana sebagai sering hitungan, ya, di bawah penjagaan pengawasan. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan kepada mereka ada khianat. Karena pada dasarnya menolong kufar dan menolong musuh dan menjual mereka, menjualkan kepada mereka senjata-senjata, ini jelas haram gitu. Jadi sini tidak ada dalil, ya, bahwa seboleh bagi kita orang Islam menjual senjata kepada orang-orang kafir gitu. Kenapa yang di sini yang dijaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baju besi, yang mana nanti bisa kembali lagi kepada beliau gitu. Yang mana nanti bisa kembali kepada beliau hanya sebagai hitungan jaminan, ya, terhadap, ya, gandum tersebut. Naam. Yang kelima di sini, fi makana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam iklali wa zuhud raqbatan fi 'inda Allah wa karama fa da' ma la yaqirru 'indahu. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi SAW hidup dalam prihatin gitu. Dalam keprihatinan dan kezuhud sederhana. Betul-betul Nabi SAW hidup dalam keprihatinan dan sederhana. Bayangkan hanya untuk membeli makanan saja sampai menggadaikan baju besinya, yang mana itulah harta yang penting yang digunakan dalam jihad fi sabilillah. Di sini menunjukkan bagaimana Nabi SAW betul-betul penuh keprihatinan dan zuhud dalam kehidupannya, yang mana rangka untuk mencari, ya, ganjaran sisi Allah Taala dan kemuliaan, sehingga beliau tidak sempat meninggalkan harta yang permanen pada sisi beliau SAW. Faedah yang keenam hadis ini, fihi tasmiyatu syairi bita'ami khilafan liman qata tasmiyatu ahin tati faqad sabata min ba'd turuq annahu 20 aw 30 su'an min syair. Di sini juga penamaan syair gandum halus dinamakan juga makanan. Jadi gandum halus juga disebut makanan, berbeda dengan orang yang hanya membatasi penamaan tersebut makan hanya kepada gandum kasar, yang mana sebenarnya tetap sebagian jalan bahwasanya ukurannya 20 atau 30 sok daripada gandum halus. Yang ketujuh, jawaz rahni fil hadar fatakul ayatum mukharijatun makhalibi inama bi'awzil katibi wa syaidi fi safar hadha mazhabu jumhur ulama khilafan lima nukila'in mujahid wa dhaha wa zhabu zahiriyah min ala rahna khasum fi safariduna hadar lima ful ayah. Dan faedah yang terakhir juga dalam hadis ini, bolehnya jaminan ketika, ya, hadir, maksudnya tidak safar. Jadi kita dalam bermuamalah, ya, yang mana kita dalam bermuamalah sehari-hari, kita tidak dalam safar, boleh kita menggunakan, ya, jaminan atau meminta jaminan. Sehingga ayat yang mana disebutkan tadi yang kita baca surah Baqarah 283, yang mana tadi wa in kuntum ala safar, ya, sungguh jika kalian benar di atas safar, sedang safar, wa lam tajid kadim farihan maqbudah, dan kalian tidak menemukan penulis, maka jaminan yang ditetapkan. Di sini ayat tadi yang tentang safar itu, jaminan ketika safar itu dikeluarkan secara kebanyakan, yang mana sangat dibutuhkan penulis dan saksi pada safar. Ini bahan mazhab jumhur ulama. Berbeda nukil dari Mujahid dan Dhahhak dan Zahiriyah yang mana mengatakan bahwasan jaminan gadai itu khusus pada safar, ya, bukan hanya hadar karena mafhum ayah. Jadi yang rajih, ya, kata Syekh Bassam rahimahullah taala, Syekh Abdullah bin Al-Rahman Al-Bassam dan syarah Tisra Alam ini, bahwasanya boleh menggunakan gadai tidak dalam safar. Baiklah, sekarang kita masuk hadis yang ke-276. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matul ghani zulmun wa idza utbi'a hadukum ala mali'in falyattabi'. Hadis pendek dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu bersabda, mengundurkan pembayaran hutang bagi yang mampu kezaliman. Pengunduran pembayaran hutang dalam kurung bagi yang mampu adalah kezaliman. Pengunduran pembayaran hutang dalam kurung bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila dialihkan, apabila salah seorang dari kalian mengalihkan, maksudnya mengalihkan utang ya, dalam kurung utang, dan apabila salah seorang dari kalian mengalihkan, maksudnya mengalihkan utang, atas orang yang mampu, maka silahkan alihkan. Atas orang yang mampu maka alihkanlah pengunduran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila di antara kalian mengalihkan atas orang yang mampu, maksudnya mampu biar hutang, maka alihkanlah. Bukhari 2287 dalam bab hiwalah, pengalihan. Mengapa pengalihan utang? Dan Muslim 1564. Akhwan abghabikum, jadi sini ada judul kecilnya, itu apa? Haramnya pengunduran, mengundur-ngundurkan utang bagi yang mampu. Dan juga haramnya terlampau menuntut kepada orang yang kesulitan membayar hutang, dan ada pensyariatan hiwalah dalam kurung pengalihan hutang gitu. Jadi sekarang hadis ini itu intinya lah membahas masalah dua perkara, yaitu haramnya mengundur-undurkan pembayaran hutang bagi yang mampu gitu. Dia misalnya saya janji ya pinjam uang 1 juta. Saya janji nanti bayar satu bulan lah saya kembalikan. Sebenarnya pas satu bulan itu, bahkan kurang dari satu bulan, sudah ada uang. Tapi diundur-undur, 3, 4, 5, 6. Nah, pada dia ada uangnya, bahkan sebelum satu bulan pun sudah ada uang. Maka ini haram gitu. Mungkin juga terlampau menuntut kepada orang yang kesulitan. Betul-betul dia kesulitan untuk membayar utang, maka juga haram. Dan sini ada pensyariatan hiwalah. Hiwalah itu apa? Pengalihan hutang. 6. Baiklah. Jadi hiwalah itu secara bahasa diambil kata apa? Makhuzatun min tahawul wa intiqal. Diambil pada tahawul, pemindahan, yaitu apa? Pemindahan. Atau juga dari pengalihan. atau juga pemindahan. Itu apa definisi sini? Cara syar'i naqlu dainin min zimmatin ila zimmatin. Fantaqul haqqu fi zimmatil mahili ila zimmatil muhalu alaihi. Itu perpindahan hutang atau pengalihan hutang. Pengalihan hutang dari tanggungan seorang kepada tanggungan orang lain. Silakan kalau menulis definisinya. Pemindahan hutang. Pemindahan hutang. Pemindahan hutang dari tanggungan seorang kepada tanggungan orang lain. Dari tanggungan seorang kepada tanggungan orang lain. Maka berpindahlah ya, tanggung jawab. Maka berpindahlah tanggung jawab. Maka berpindahlah tanggung jawab pada tanggungan. Orang yang memindahkan hutang kepada orang yang menerima atasnya. Maka berpindahlah tanggung jawab pada tanggungan orang yang mengalihkan hutang, orang yang mengalihkan hutang kepada tanggungan orang yang menerima pengalihan hutang. Maka berpindahlah tanggung jawab dari tanggungan orang yang memindahkan hutang kepada orang yang menerima pemindahan atasnya. Pemindahan atasnya. Misal kayak ini ya. Misalnya anak punya hutang sama Pak Tafsirun misalnya kan. Mbak pemindah apa punya hutang Pak Tafsirun. Kemudian kemudian saya meminta kepada pengalihan tanggung jawab kepada siapa? Bu Ilyas misalnya kan. Kemudian maka anak disebut dengan mahil, orang yang memindahkan gitu kan. Kemudian siapa ini? Abu Ilyas sebagai muhal, orang yang menerima tanggung jawab gitu. Nah, ini namanya hiwalah, pemindahan hutang gitu. Ya. Jadi kalau seorang dipindahkan, tidak ada yang mau menerima bertanggung jawab, menyelesaikan hutangnya gitu. Ini boleh dalam sunnah seperti hadis ini dari ijma' ulama dan qiyas sahih. Kenapa? Karena kebutuhan, karena kebutuhan perkara demikian, dan juga sebagian mereka mengatakan itu termasuk daripada jual beli hutang dengan hutang. Juga di sini bolehkan pengunduran penguasaan dari bab keringanan berbeda atas sehingga berbeda dengan qiyas. Yang sahih bahwasanya perbedaan demikian termasuk daripada jenis melunasi daripada tanggungan. Oleh karena inilah Nabi SAW memerintahkan untuk memenuhi atau menepati janji dan memenuhi daripada penulisan hutang. Yang mana faedahnya dalam hiwalah ini? Yaitu apa? Tashil mu'amalah bainan nasi. Ala rangka untuk kemudahan dalam bermuamalah di antara manusia. Li asyama idza kala gharim fi baladin wal muhal ala itlan akhar wa sul al muhal istifa minhu. Apalagi misalnya orang yang punya hutang itu sebuah di negeri yang jauh misalnya. Misalnya sekarang misalnya ana misalnya di negeri Arab di Yaman misalnya. Ana masih ada hutang sama Pak Tafsirun misalnya. Sementara ana sudah di luar negeri, gimana caranya nih? Wal muhal ala itlan akhar. Orang yang mana menerima pengalihan tadi di negeri yang lain sehingga dimudahkan pengalihan tadi untuk memenuhinya gitu. Sementara misalnya Abu Lias tadi sama di Jambi gitu. Sehingga ada terjadi kemudahan untuk pengalihan utang untuk pembayaran gitu. Inilah. Jadi memang faedahnya kemudahan muamalah antara manusia. Apalagi orang yang punya hutang, apa namanya, apa yang berhutang apa namanya? Itu aja istilah kan, orang yang berhutang kan ya. Misal orang yang berhutang tadi di sebuah negeri yang lain, ya. Sementara orang yang mana bisa menerima pengalihannya di negeri yang lain, oleh karena itu terjadi kemudahan untuk memenuhinya. Baiklah. Makna secara global di sini dalam hadis ini ada adab daripada adab muamalah yang indah di dalam Islam. Di sini Nabi SAW memerintahkan orang yang mempunyai hutang agar melunasi tanggungan dia dengan baik. Ya. Demikian juga sebagaimana orang-orang yang tadi mempunyai utang atau juga orang yang berpiutang untuk juga saling bermuamalah yang baik. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan apabila seorang yang berpiutang meminta haknya, orang berpiutang berarti orang yang meminjamkan uang kan ya? Yang piutang atau orang yang meminjamkan uang. Orang yang kemudian ada lagi orang yang meminjam uang, orang yang berutang ya. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya apabila si piutang, dalam kurung orang yang meminjamkan uang, meminta haknya, ya, yang mana bisa dipahami dari pemintakan tadi dari sang piutang, baik secara ada isyarat atau ada indikasi dan bahasa halus, bahasa lembut, dan gimana nih piutangnya kapan dilunasi gitu kan, dan bahasa yang halus, mengingatkan, ya. Maka pengunduran pembayaran tadi bagi orang yang mana sudah mampu untuk memenuhi itu kezaliman bagi dia. Ya. Kenapa demikian? Kalau demikian, tidak ada uzurnya. Ini, tapa ada kalangan manusia banyak meremehkan perkara ini. Pada itu semua merupakan sebuah kezaliman antar sama manusia. Seorang sudah baik memberikan pinjaman, memberikan piutang, ya. Yang berhutang pun juga dulu ketika meminjam uang begitu sungguh-sungguh, begitu mengharap, memberikan janji dan harapan, orang sudah mau berbaik hati, apalagi tanpa ada jaminan, apalagi tanpa ada penulisan di atas kertas, kita kan sama di majelis taklim, sama teman, sama bergaul, ya, bahkan subhanallah membawa nama-nama kesalafi, nyatanya apa? Ya, kadangkala ya manusia gitulah. Kadang-kadang manusia wataknya berbeda-beda. Nah, di sini orang yang tadi sengaja mengundurkan pembayaran hutangnya pada dia mampu sudah bisa untuk melunasi hutangnya, maka itu sebuah kezaliman bagi dia. Nah, kezaliman ini bisa sirna, bisa hilang apabila seseorang yang ini tadi mengalihkan hutangnya atas si orang yang mampu sehingga mudah mengambil hak darinya. Maka orang yang berpiutang menerima pengalihan saat tersebut. Paham ya? Jadi misalnya tadi kalau betul-betul ada orang yang tidak mampu melunasi hutangnya, lantas orang yang berhutang tadi mencari orang yang bisa mengalihkan, bisa menerima tanggung jawab misalnya, sehingga orang berpiutang dapat kemudahan mengambil menerima haknya kembali, kemudian ya, orang yang berutang akhirnya menerima hiwalah pengalian utang saat tersebut. Maka di sini ada keindahan, kebagusan dalam menunaikan hutang, dan juga kemudahan dalam memenuhi dan melunasi. Akhwana umrabikum, dalam hadis ini diambil faedah, pertama haramnya pengunduran pembayaran hutang bagi orang yang mampu dan wajib melunasi hutang terhadap piutang dia, terhadap pemilik piutang. Ya, haramnya pengunduran pembayaran hutang bagi orang yang mampu dan wajibnya melunasi hutang terhadap si piutangnya, yaitu orang yang memberikan pinjaman. Naam. Faedah yang kedua ada hadis ini, bahwasanya diambil juga satu faedah, ya, bahwasanya tidak haram bagi dia pengunduran tadi, bukanlah satu keharaman baginya, yang mana tetap wajib bagi dia melunasi, kecuali saat si piutang menuntut meminta, apalagi sudah tampak si piutang saat membutuhkan pelunasan secepatnya. Ini yang kedua, bahwa lafaz al-matal, matul ghani, matal pengunduran, maka di situ diambil juga tidak haram bagi dia, bukanlah satu keharaman pengunduran, namun tetap wajib dia memenuhi, kecuali jadi haram apabila memang dia sebenarnya mampu, mampu, sementara tadi si piutang sudah meminta dan tampak dari si piutang sangat membutuhkan penulusan hutang secepatnya, melunaskan hutang secepatnya. Yang ketiga, makalah hadis ini haram ini, mu'alai haram ini khusus bagi orang yang mana mampu untuk melunasi hutangnya secepatnya. Yang ketiga, pengharaman ini khusus bagi orang yang mana orang yang berutang tadi sebenarnya sudah mampu, sudah bisa dia melunasi kewajibannya, melunasi hutangnya, namun dia sengaja mengundur-undurkan. Ini jadi haram bagi dia, bagi orang tersebut. Adapun bagi orang fakir, bagi orang miskin, dan bagi yang lemah, atau sesuatu yang mana ada halang bagi dia untuk melunasi hutangnya sebenarnya kesepakatan, maka hal demikian sudah dapat uzur. Faedah yang keempat adalah di sini haramnya menuntut kepada orang yang kesulitan. Haramnya menuntut kepada orang kesulitan dan wajib menunggu sampai ada kemudahan. Kenapa? Jelas dalam hadis ini haramnya pengunduran pembayaran hutang tadi dan wajibnya memenuhi cepatnya, itulah bagi orang yang mana sudah mampu tapi dia sengaja mengundur-undurkan. Faedah yang kelima ada dalam sini, menunjukkan bagaimana baiknya pelunasan. Baiknya, sikap baiknya melunaskan bagi orang yang berhutang. Sikap baik orang yang mana melunasi hutang. Juga, hadis ini juga menunjukkan baiknya seorang yang berhutang, yang mana dia mau menerima hiwalah, mau menerima pengalihan hutang. Apabila orang yang berhutang tadi mengalihkan kepada seorang yang mampu. Faedah yang keenam, zahir hadis ini, apabila orang yang berhutang tadi mengalihkan, ya, mengalihkan utangnya kepada orang yang mampu, maka wajib bagi si piutang untuk menerima hiwalah, menerima pengalihan hutang. Sesuai hadis ini, apabila orang yang berhutang tadi, apabila orang yang berhutang tadi mengalihkan, ya, hutangnya kepada orang yang mampu, sementara mampu itu ridha, ya, ikhlas dia, maka wajib bagi orang berpiutang tadi untuk menerima hiwalah, pengalihan hutang. Paham ya? Di sini tadi kan, seperti anda gambarkan tadi, misalnya anda punya hutang pada Bapak Tafsirun, ya, saya punya kesulitan, misalnya, lalu saya datang ke Abu Ilyas, minta tolonglah, nah, bisa enggak antum tanggung jawab apa, memenuhi, ya, mengambil alih beban anda, misalnya. Nah, alhamdulillah Abu Ilyas betul-betul ikhlas, lalu dia mengambil alih, gitu, mengalihkan hutang. Ya, ini ada faedah di istilah apa ya, kerennya sekarang ya, ilmiahnya. Orang yang berhutang disebut debitur ya. Orang yang memberi hutang, kreditur, istilah perbankan ya. Ya. Jadi orang yang berhutang disebut debitur. Orang yang memberi hutang, kreditur. Ini istilah di bank, apa, bank ya. Yang mana jelas, ya, kalau bahasa sederhana kan orang yang berhutang, sementara orang yang memberi hutang disebut piutang ya. Ya dah, ya, debitur dan kreditur. Ibalah. Kita teruskan. Jadi apa tadi? Yang keenam, zahir hadis ini, apabila orang yang berhutang tadi mengalihkan, ya, tanggungan dia kepada orang yang mana mampu, yang mana mampu tadi ikhlas menerima, wajib bagi si piutang, wajib bagi kreditur, ya, agar menerima hiwalah pengalihan hutang. Faedah yang ketujuh dalam hadis secara mafhumnya, bahwasanya tidak wajib bagi muhal, itu orang yang menerima pengalihan, ya, tidak wajib bagi si muhal, muhal apa, orang yang menerima pengalihan hutang, untuk menerima hiwalah pengalihan hutang apabila hutang tadi dialihkan kepada orang yang tidak mampu membayarkannya. Kepada orang tidak mampu melunasinya. Jadi harus ada juga kerebaan tadi kan. Misal tadi anda misalnya datang ke Tafsirun punya ada hutang sekian. Nah, kemudian saya bilang saya alihkan kepada Abu Ilyas. Ternyata Abu Ilyas tidak mampu, tidak bisa gitu. Tidak bisa membantu gitu kan. Ya, dalam mengalihkan gitu. Atau misalnya Abu Ilyas juga punya hutang sama ana gitu kan ya. Apakah bentuk barang atau apa? Nah, coba gimana kesepakatan ya, dialihkan kepada Abu Ilyas. Ternyata misalnya Abu Ilyas bisa, ya udah enak gitu. Kemudian sesama juga reba menerima, maka ini boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Jadi mafhumnya tadi bahwa saya tidak wajib bagi muhal, itu apa si muhal itu orang yang menerima pengalihan. Ya, orang yang menerima pengalihan, ya, menerima ya, hiwalah, menerima pengalihan hutang apabila diahlihkan kepada orang yang tidak mampu. Ya, jadi ribet masalah akhirnya kan, banyak tambah ribet. Jadi kasihan orang berpiu apa si piutang tadi ini, atau orang kreditur tadi, orang berikan hutang. Jadi masalah jadi dua kan. Yang ini belum selesai, mau dialihkan lagi orang kedua juga tidak mampu juga bayar. Sama ruwet masalah ribuannya kan. Ya. Malah mutar-mutar jadi ribuannya. Ini tidak boleh. Tetap juga tadi, kembali faedahnya, tidak wajib ya bagi si muhal, orang yang menerima pengalihan utang tadi, atau yang si piutang, untuk menerima hiwala, pengalihan, ya, apabila dialihkan kepada orang yang tidak mampu. Jadi mesti ya dialihkan orang yang mampu. Dan juga keikhlasan, kesepakatan. Mau enggak, bisa enggak gitu. Sehingga terjadi kemudahan dalam pembayaran hutang. Sebenarnya sudah kita sampaikan pada awal bab tadi ini. bahwasanya fungsi daripada hiwalah adalah apa? Untuk memudahkan muamalah di antara manusia. Apalagi misalnya si piutang berada di sini, yang punya hutang berada di sini, sementara orang di sini, ya, atau ada suatu kesulitan yang lainnya, barangkali dengan adanya sebuah pengalihan, maka bisa memudahkan dan memenuhi atau melunasi daripada tanggung jawabnya. Naam. Di sini, kemudian pada yang ke-8, ulama menafsirkan al-mali bi'annau majtama'a fi salatu sifatin. Bahwasa al-mali tadi adalah orang yang mana yang mampu, orang yang bisa untuk melunasi atau orang yang mana memenuhi tanggung jawab. Caranya para ulama tadi menafsirkan yakuna qalin al-wafa falaysa faqir. Yani maksud al-mali orang yang mampu melunasi itu apa? Dia mampu bisa melunasi dan bukan orang fakir dia. Ya. Yang kedua, shadiqan bi wa'di falaysa bi mu'tilin. Bi mu'tilin. Dia jujur dengan janjinya, bukan orang yang suka mengundur-undurkan. Jadi kan kasihan nanti si piutang nih atau kreditur nih. Sudahlah orang pertama tadi yang berutang ya, berbelit-belit mundurkan, sudah dialihkan lagi kepada orang yang tidak mampu atau dialihkan kepada orang yang kedua nih enggak jujur. Ya, akhirnya semakin ya terzolimi si kreditur atau si piutang gitu ya. Yang berikan pinjaman. Naam. Kemudian yang ketiga, yumkinu jalbu ila majlisil hukum fayakunu sahibu ja fayakunu aba lil muhal fayumkinu hakim min murafati'ihi. Yang mana mungkin menariknya kepada majlis hukum, bagaimana bukanlah seorang yang memiliki kedudukan tinggi atau yang mana dia enggan untuk mengalihkan sehingga tidak mungkin bagi hakim pemerintah untuk menyelesaikannya. Pada yang ke-9 di dalam hadis ini, qala ulama inna munasabatal jam'i bain hataini jumlataini anna lamma kana matalu zulman min al-madini طلب من غرمي إزالة هذا ظلمي بقال حوالتي على ملحه من ضرر وهو المليء. Berkata ulama, kaitan untuk mengumpulkan di antara dua jumlah ini, itu jumlah hadis tadi, madl ghani zulmun, mengundurkan pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Wa idza utbi'a hadukum ala mali'in falitabi'. Dan apabila salah seorang antara kalian mengalihkan utang atas orang yang mampu, maka silakan alihkan, silakan terima pengalihan, maka silakan alihkan. Maka kembali kepada faedah yang ke-9 ini, kata ulama, kaitan mengumpulkan di antara jumlah ini, jumlah di atas tadi, bahwasanya orang yang sengaja mengundur-undurkan, ya, maksud mengundurkan sini, ada yang sudah mampu dia untuk melunasi utangnya, ini adalah kezaliman daripada si debitur atau orang yang berutang. Ya, jadi kalau dia mengundur-undurkan pembayaran utangnya dari debitur itu atau si orang berutang tadi pada dia mampu, inilah sebuah kezaliman. Kemudian si kreditur atau si piutang atau orang yang beri hutang tadi ini meminta haknya, maka bisa hilang kezaliman ini dengan menerima hiwalah, pengalihan atau pimpinan utang atas orang yang mana tidak ada bahaya pada dirinya. Itu apa tadi, orang yang mana mampu untuk bertanggung jawab melunasi tanggungan tersebut. Yang ke-10, zahir hadis intiqal ma'dain min zimmatil mahil ila zimmatil muhalu alaihi. Zahir hadis ini perpindahan ad-dain, hutang, dari tanggungan dari tanggungan orang yang memindahkan hutang, dari orang yang memindahkan hutang kepada orang yang mana menerima pengalihan hutang atasnya. Jadi dalam hadis ini nampak ada perpindahan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan hutang kepada orang yang mana menerima pengalihan hutang tersebut atasnya. Wa sahih alladhi ta'minu ila nafs anna muhala in qabila bi ridha'u alima bi plasi muhalu alaihi aw mautihi أو مما طلته ونزالك العيوب التي في المحال عليه والمشترط على محيل رجعه عند تعذر أو تعسر استفاء أن لا يرجع لأنه راضي بحالة حقه من ذمة إلى ذمة يعلم مصيره فيها فهو شبيه بما اشترى مبيعا معيبا يعلم عيبه وإن لم يكن راضيا بحوالته على المؤسر ونحوه أو كان راضيا من حوالتي عليه لكن جهال عسره ونحوه أغرر فيه وشد رجوعي عند تعذر استفائي أو تعسره فالحق أن لا رجوع لأن عسر محال عليه عيب لم يعلم به ورضى به فلا رجوع كما أن لا رجوع عند شرطي لأن المسلمين على شرطهم والله أعلم. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, yang sahih, yang mana menjadi ketenangan, kedamaian jiwa atau hati dalam masa ini, bahwasanya al-muhal itu orang yang menerima pengalihan. Orang yang menerima pengalihan hutang tadi, apabila dia betul menerima redha, menerima ikhlas, menerima redha, tahu dengan bangkrutnya orang yang mengalihkan tadi, yang minta tolong itu, alihkanlah, gitu, tolonglah, bantu, yang mana tahu sudah bangkrutnya, atau sudah dia sudah meninggal, sudah meninggal orangnya. Jadi misalnya dulu ada orang punya utang-utang, kemudian orang yang berhutang ini sudah meninggal. Nah, siapa kira-kira bisa yang bertanggung jawab mengalih hutang dia, datang ke abang kandungnya, gimana? Dulu adik kamu itu punya hutang pada saya sekian-sekian, ini bukti suratnya. Gimana mau enggak antum bertapa saudara tanggung jawab terhadap hutang tersebut? Oh iya, bisa Ridho. Sudah, selesai gitu. Inilah. Kembali, bahwasanya al-muhal, orang yang menerima pengalihan hutang tadi, jika dia menerima Ridho dan ikhlas, yang mana tahu bangkrutnya orang yang mengalihkan hutang tadi, atau dia sudah meninggal, atau karena dia memang sengaja mengundur-undurkan. Di sini seperti itu pada aib-aib yang terdapat pada orang tersebut, yang mana tidak ada persyaratan atas orang yang mengalihkan tadi rujuk saat uzur atau kesulitan dalam menunaikan